Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله sudah menjadi sunnatullah pada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada makhluknya ini ada orang-orang yang di atas kebenaran, ada pula orang-orang yang di atas kebatilan. Ada orang-orang yang muslim, ada orang-orang yang kafir. Dan dari kalangan kaum muslimin, ada orang-orang yang berislam dengan benar, ada pula orang-orang yang menyimpang dalam berislam. Ini merupakan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada makhluknya, merupakan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala pada makhluknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang menjelaskan bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk terjadinya pemilahan yang semacam ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dan mereka, makhluk ini, senantiasa berikhtilaf, senantiasa berbeda, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Dari ayat ini khonatina azzakumullah diambil faedah penting oleh para ulama una bahwasanya kondisi yang digambarkan di atas itu merupakan ketetapan takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin seluruh umat manusia menjadi muslim tanpa ada yang kafir. Begitu pula tidak mungkin seluruh kaum muslimin di atas sunnah dengan tanpa ada pihak-pihak yang di atas kebid'ahan. Maka mesti ada muslim, ada kafir. Maka mesti pula ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah sebagai ibtila, sebagai ujian, sebagai cobaan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk diketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam berislam, yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa pula di antara mereka yang kemudian menyimpang dalam agamanya. Begitu pula khonumtina azzakumullah hadis yang disebutkan dalam kitab yang kita bahas ini, Kitabul Arba'in fi Madhhabis Salaf, pada bab yang ke-8 dan hadis yang ke-8 juga menerangkan kepada kita tentang sebuah kondisi yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Kondisi di mana kaum muslimin terpecah menjadi ahlul haq dan ahlul batil. Itu hadis iftiraqul ummah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Bab yang ke-8, at-tahdhiru minal firaqil halikah. Memperingatkan umat dari sekte-sekte yang hancur, yang binasa, yang menyimpang. Wa bayanu haqiqatil jama'atin najiyatil mansurah, dan menjelaskan tentang hakikat satu kelompok yang selamat dan yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ke-8 menerangkan tentang dua ini. Menerangkan siapa dan bagaimana ciri-ciri pihak-pihak yang menyimpang ahlul batil, dikatakan sebagai al-firaqul halikah, sekte yang hancur, yang binasa, yang menyimpang. Juga menerangkan siapa sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatul najiyah, al-taifah al-mansurah, yang dikatakan sebagai ahlul haq. Sehingga tema yang saya angkat ialah mengenali golongan yang selamat dan mewaspadai golongan yang sesat. Pada salah ya. Allah yang harus. Kita baca riwayat. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dia berkata, ala ketahuilah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qama fina, beliau pernah berdiri, bangkit, berkhutbah di hadapan kami. Faqala, maka beliau bersabda, ala inna man qablakum, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, mereka terpecah menjadi 72 sekte pemahaman millah. Wa inna hadhihi al-millata, dan sesungguhnya agama ini, bukan agama ini, sesungguhnya pemahaman ini atau Islam ini atau umat ini, sataftariqu ala 73, akan terpecah menjadi 73 sekte pemahaman, sintani wa sab'una finnar, 72 dalam neraka, wawahidatun fil jannah, dan yang satu dalam surga, wahiyal jamaah, dan yang satu itu ialah al jamaah. Rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya Wa qala Syekhul Islam fil Masail, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al Masail, huwa haditsun sahihun masyhur. Dia adalah hadis yang sahih, yang masyhur di kalangan umat. Wa sahahahu Syatibi fil I'tisam, juga disahihkan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al I'tisam. Wa qala Ibnu Hajar fi Tahdhib al-Kasyaf, dan berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bukunya Takhrijul Kasyaf, isnaduhu hasan, isnadnya adalah hasan. Jika lihat silsilah ala hadis as-sahihah karya Syekhul Albani rahimahullah, hadis nomor 204. Wa fi riwayatin at-Tirmidzi wal Hakim, dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan At-Tirmidzi sama Al-Hakim, min hadith Abdullah bin Amr, dari hadith Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan tambahan lafaz, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, satu golongan yang selamat itu ialah apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Wa fiha dha'fun, dan pada riwayat terakhir ini ada kelemahan. Yang terakhir ini sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian yang lain mengatakan hasan. Namun secara makna sahih. Intaha. Pada hadis ini barakallahu fikum menunjukkan apa yang saya sampaikan di atas. Bahwasanya ketetapan Allah pada makhluknya, umat manusia ini akan terpecah belah. Akan terjadi pemilahan antara yang hak dengan yang batil. Tidak hanya pada umat ini, tapi sudah terjadi pada umat-umat yang sebelumnya dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara, dari kalangan Bani Israel. Disebutkan dalam riwayat yang lain, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Semua di neraka, kecuali satu. Yang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Semua di neraka, kecuali satu. Umat ini, lebih banyak lagi perpecahannya, terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka, kecuali sehingga pasti ada perpecahan, pasti ada perbedaan, dan pasti ada ahlul batil, ada ahlul haq. Barakallahu. Sehingga yang diterangkan di atas, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim, ada muslim yang sunni, ada muslim yang hizbi, bid'i. Ada yang di atas sunnah, ada yang di atas kebid'ahan. Barakallahu. Kemudian ikhwanatina azakumullah, dari hadis ini diambil faedah pula bahwasanya ahlul batil aktsar min ahlul haq. Ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilan, yang di atas penyimpangan, lebih banyak dibandingkan dengan ahlul haq, dibandingkan dengan orang-orang yang di atas kebenaran. Orang yang muslim yang muwahhid dibandingkan dengan orang yang kafir, lebih banyak yang kafir daripada yang muslim. Kemudian muslim yang sunni, yang di atas bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dibandingkan dengan muslim yang menyimpang, lebih banyak muslim yang menyimpang. Dengar riwayat ini. Maka ikhwanatina azakumullah, ahlul haq, ahlul sunnati wal jamaah, adalah orang-orang yang dinyatakan ghuraba, orang yang asing, dengan dua kali seleksi. Barakallahu. Dari seluruh umat manusia yang ada, dipilih kaum muslimin. Yang kafir-kafir buang, dengan berbagai macam sekte kekufuran yang ada, muslimin. Dari seluruh muslimin yang ada, disaring lagi dipilihlah ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah di antara muslimin-muslimin yang ada. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum dikatakan sebagai khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Juga dikatakan sebagai naqawatun nas, orang-orang pilihan dari semua yang ada. Dan mereka dikatakan sebagai orang yang gharib, orang yang sedikit, yang asing, satu dibandingkan 72 sekte lain yang menyimpang. Baik. Kemudian barakallahu fikum, yang terpenting sekarang ini adalah tema yang kita angkat pada pertemuan kita kali ini. Bagaimanakah ciri-cirinya sekte-sekte yang menyimpang yang dikatakan 72 tadi? Dipelajari dan diketahui untuk ditinggalkan. Dan bagaimana pula ciri-ciri satu kelompok yang dikatakan selamat dari neraka, an-najiyah, al-sabatun najiyah, yang dikatakan sebagai al-jama'ah, al-sunati wal-jama'ah, yang dikatakan sebagai al-mansurah, al-taifa al-mansurah. Itu siapa? Diketahui dalam rangka untuk ditelusuri jalan hidupnya. Itu yang paling penting barakallahu fikum. Bicara perpecahan pas terjadi. Kondisi umat yang carut-marut dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang, itu pasti ada. Penyimpangan lebih banyak daripada prinsip yang benar, itu jelas. Tapi sekarang bagaimana kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Mana orang-orang yang berpecah dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan mana pula orang-orang yang dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam? Itu yang paling penting, supaya kita bisa menelusuri jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang batil. Saya mulai dengan ciri-cirinya ahlul batil. Ciri-cirinya 72 sekte yang menyimpang di atas. Ciri-ciri yang pertama ialah ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu al-iftiraku fid-din. Mereka adalah orang-orang yang membuat perpecahan pada agama ini. Apa yang dimaksudkan dengan perpecahan di sini barakallahu fik? Yang dimaksudkan dengan perpecahan fiddin di sini ialah mereka berpecah, mereka menyimpang dari kelompok yang benar dikarenakan prinsip-prinsip pemahaman agama mereka yang menyimpang. Dikatakan ya itu yang dimanakan dengan iftirakun fiddin, perpecahan pada perkara agama. Mereka ini berpisah, berpecah, berpisah dari kelompok yang benar dikarenakan prinsip-prinsip pemahaman agama mereka yang menyimpang. Iftirak pada riwayat ini yang dikatakan sebagai pada umat ini terpecah menjadi 73 golongan, iftirakun fiddin. Juga disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Al-An'am 159. Sesungguhnya orang-orang yang membuat perpecahan pada agama mereka dan mereka menjadi bersekte-sekte, maka engkau wahai Rasul bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Di sini Allah membebaskan, membersihkan Rasulnya alaihi salatu wassalam dari pemahaman-pemahaman menyimpang orang-orang tersebut. Ayat ini firman Allah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau, Dan dari tafsir ini akan semakin nampak siapa ahlul furqah, orang yang membuat perpecahan, siapa pula orang yang dikatakan sebagai ahlul jamaah, membuat persatuan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, al-ayatu 'ammah fi kulli man faraqa dinallah wa kana mukhalifan lahu. Ayat ini umum, kata beliau. Ayat ini umum mencakup siapa saja yang berpisah dengan agama Allah dan yang menyelisihinya. Semua orang yang berpisah dengan agama Allah dan menyelisihinya. Fa inna Allah ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Sebab Allah mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk Allah menangkan agama ini di atas semua agama-agama yang ada. Wa syar'uhu wahid. La ikhtilafa fihi wa la iftiraq. Syariat Allah cuma satu. Tidak ada perselisihan padanya, juga tidak ada perpecahan padanya. Faman ikhtalafa fihi, maka barang siapa yang menyelisihi syariatnya Allah tadi, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bersekte-sekte, ay firaqan, berfirqah-firqah, bergolong-golong, ka ahlil milali wan nihali wal ahwai wad dalalat, seperti ahlul milal, agama-agama yang menyimpang, wan nihal juga sama, wal ahwai wad dalalat, seperti ahlil bid'ah, ahlil bid'ah yang sesat. Fa inna Allah ta'ala qad barra'a rasulahu mimma hum fi, maka Allah dalam ayat ini membersihkan rasulnya alaihi salatu wassalam dari pemahaman yang ada pada mereka-mereka tadi. Jadi selesai keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dari sini barakallahu fikum diambil faedah yang sangat besar, keterangan yang sangat jelas dari beliau. Orang-orang yang dinyatakan berpecah pada agamanya, mereka itu ialah kaum kufar, jelas. Dari berbagai macam jenis kekufuran yang ada pada mereka, al-Yahud, wal-Nasara, wal-Musyrikin, dengan semua sekte yang ada. Termasuk pula di dalamnya orang-orang yang membuat perpecahan pada agama Islam ini ialah ahlul ahwa'i wal bid'ah wal dalalat. Seluruh ahlul bid'ah yang ada. Paham ya? Barakallah. Itu semua itu siapa saja yang menyelisihi prinsip agama Allah yang disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gambarannya barakallahu fikum, gambarannya Islam yang sahih, Islam yang benar. Itu kan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rasul dan para sahabatnya. Ar-rasul dengan para sahabatnya. Maka siapa saja yang menyelisihi prinsip Rasul dan para sahabatnya, berpisah dari jamaahnya Rasul dan para sahabatnya, itu yang dikatakan sebagai orang yang membuat perpecahan pada agama. Kalau Anda membaca sejarah, yang kali pertama menyatakan berpisah dengan para sahabat ialah sekte Khawarij. Muncul dengan terang-terangan di akhir-akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Yang kedua ialah Syiah, kaum Syiah, dan terus bermunculan sekte-sekte setelah itu yang semuanya menyimpang dari prinsip Rasul dan para sahabatnya. Muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Qadariyah, muncul Murji'ah, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah, muncul Maturidiyah, Yahyah yang banyak itu muncul semua ya Pak. Sufiyah, Batiniyah, Karamiyah, Kullabiyah, Maturidiyah, Yahyah yang banyak itu muncul semuanya ya Pak. Barakallahu fikum. Sampai sekarang ini sampai sekarang ini. Sehingga mencapai 72 sekte pemahaman yang menyimpang dari jamaahnya Rasul dan para sahabat itu. Itulah ciri-ciri orang yang menyimpang dengan furqahnya, membuat perpecahan pada agama ini. Siapa saja yang menyelisihi prinsip Rasul dan para sahabatnya, dialah ahlul furqah. Ciri-ciri orang yang sesat. Barakallahu. Dan perlu saya tambahkan, 72 sekte yang diberitakan hadis ini menyimpang, itu adalah pentolan sektenya. Bahasa yang tepat gimana ya, Pak? Apa? Hah? Induknya. Masya Allah. Induk pemahamannya. 72 itu induknya. Dan masing-masing induk memiliki pecahan-pecahan cabang yang sangat banyak. So, kalau menghitung sekte yang menyimpang dari mulai zamannya sahabat sampai sekarang ini, jumlahnya mungkin ribuan. Aneh-aneh. Sehingga katanya para ulama ketika membahas riwayat ini, 72 yang menyimpang itu induk, induk pemahaman, sekte yang menyimpang. Masing-masing induk punya anak-anaknya masing-masing. Pecahannya sangat banyak masing-masing. Allahul Musta'an. Dan sampai sekarang ini. Ini ciri-ciri yang pertama. Iftirakun fiddin, membuat perpecahan pada agama. Sehingga tolong jangan sampai salah paham. Sebagian pihak memahami makna perpecahan ialah ketika mendapati ada sebuah atau seseorang atau sebuah pihak atau sebuah kelompok yang tidak umum di tengah-tengah masyarakat. Nah, dikatakan sebagai orang yang bikin perpecahan di tengah-tengah umat. Gitu ya. Masyarakat semuanya kondisinya seperti ini, ada orang yang muncul menggunakan rompi, kata bahasa mereka, menggunakan rompi, jubah, gamisan, jenggoten, sarungan, tengah petis, nah, dan segala macamnya itu. Apa ini? Ini yang gak umum, orang ini aneh, bikin perpecahan umat. Nah, Allah Al-Mustah, Barakulah. Orang-orang yang berupaya mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya, sholatnya bagus, dari mulai takbir sampai salam, kemudian puasanya, kemudian ibadah hajinya, praktek jenazahnya dan segala macamnya sesuai dengan contoh sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan umum di tengah-tengah masyarakat, ini bikin gelisah, meresahkan masyarakat. Ini sekte baru yang sesat. Ini pemahamannya orang-orang awam. Maka diingatkan yang dimaksudkan dengan perpecahan, membuat perpecahan pada agama itu ialah kalau ada seseorang yang menyelisihi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, seluruh ahli bid'ah dari kalangan umat. Ini ciri-ciri tahu. Ciri-ciri pertama. Dan untuk mengetahui ciri-ciri ini ya, kita harus mempelajari prinsipnya Ar-Rasul dan para sahabatnya. Harus paham bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tahu siapa yang menyimpang daripadanya, dikatakan sebagai orang yang sesat. Panitia disebutkan ini sebagai nama-namanya. Kalau sekarang ini nama-namanya ya masyhur lah ya. Nah, semua orang yang menyimpang dari prinsipnya Ar-Rasul dan para sahabatnya cukup terkenal zaman sekarang. Ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri yang kedua yang disebutkan oleh para ulama una ialah bughdul ulama, membenci para ulama sunnah, membenci ahlul hadis, membenci ahlul athar. Ingat, ulama itu dibagi dua. Ada ulama-ulama yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai ulama sunnah, ulama yang hak. Dan yang kedua ada orang-orang yang diulamakan tapi di atas kebatilan, namanya ulama usu, ulama-ulama jahat. Ya bukan ulama, sebenarnya di tengah-tengah masyarakat dikatakan sebagai ulama. Jangan sampai salah pilih ya. Yang dibahas sekarang ini ialah membenci para ulama sunnah. Orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul dan para sahabatnya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam-imam yang terkenal. Seperti al-imam sebagai nama Malik, wa imam Syafi'i, wa imam Ahmad, dan Al-Thawri, wa Uyainah, Mubarak, Al-Uza'i, Al-Lan, Al-Lan. Dari kalangan para imam-imam kita harus sunnah di wajah jamaah. Dari masa ke masa sampai di zaman sekarang ini. Ciri-cirinya. Orang yang sesat. Yang termasuk dalam riwayat ini. Dan ciri-cirinya ahlul bid'ah itu ialah membenci para ulama sunnah. Ini ciri-ciri dari mulai zaman dahulu sampai sekarang yang tidak bisa mereka tutup-tutupi. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Seorang imam pada masa dahulu, Ahmad bin Sinan Al-Qattan, beliau meninggal tahun 259 Hijriah. Kata beliau, "Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlal hadis." Tidak ada ahli bid'ah pun di muka bumi ini, di dunia ini, melainkan dia pasti membenci ulama ahli hadis. Tidak ada satu ahli bid'ah pun di dunia ini, melainkan dia pasti membenci ulama ahli hadis. Ini pernyataan Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah. Juga disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, namanya Muhammad bin Idris, termasuk imam besar pada masanya. Beliau meninggal tahun 277. Beliau mengatakan, "Alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar." Ciri-ciri ahli bid'ah ialah mereka mencela, merendahkan ahli al-athar, ahli sunnah. Dan pembahasan ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam semua buku-buku akidah mereka. Ciri khas menonjol yang tidak bisa ditutupi oleh semua orang yang menyimpang, kebencian yang sangat kepada para ulama sunnah. Dan mereka ini mencontoh kaum musyrikin di zamannya Rasulullah SAW. Musyrikin di zamannya Rasul sangat benci dengan Rasulullah SAW. Di antara bentuk kebenciannya, mereka menjuluki Rasul dengan berbagai macam gelar-gelar yang jelek. Ya apa ya? Mereka menjuluki Rasul dengan julukan apa aja? Dikatakan sebagai syairun majnun, penyair gila. Ada lagi mengatakan syairun kazzab, penyair pendusta. Apalagi? Sahir, tukang sihir. Apalagi? Penyair, gila, pendusta, tukang sihir, dan segala macamnya itu. Itu tuduhannya kaum musyrikin kepada Rasul. Dan Rasul tidak memiliki ini semuanya. Barakallah. Tapi itulah ciri khas mereka. Ciri khasnya kaum musyrikin pada masa itu membenci Rasul dengan kebencian yang sangat dan menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang batil dengan tujuan membuat umat lari dari dakwahnya. Begitu pula barakallahu fikum tindakan ashabul ahwa'i wal bid'ah pada masa umat ini, pada kaum muslim ini. Mereka sangat benci dengan para ulama sunnah, dan di antara kebenciannya mereka menjuluki para ulama dengan julukan-julukan yang sangat mengerikan, padahal mereka berlepas diri. Pada masa zaman dahulu, di zamannya tabi'in, masa tabi'in, bukan masa tabi'in, masa sahabat ya, masa sahabat saya. Pada masa sahabat, cukup banyak beberapa orang sahabat yang dijuluki dengan julukan yang mengerikan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di antara yang kena ialah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Utsman dijuluki sebagai apa? Enggak tahu. Hah? Diktator? Enggak, Pak. Nah, sahabat Utsman bin Affan dikasih gelar dan diklaim oleh mereka terjatuh dalam sikap nepotisme dalam kekhilafahannya. Tuh, ah yang ngomong demikian, Ahlus Sunnah enggak ada yang ngomong demikian. Mereka juga melecehkan dan menghina sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan sebagai apa namanya, orang yang licik, yang berakal bulus, yang ini yang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tindakannya sahabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau mencela sahabat jelas, semua para ulama tegas menyatakan siapa yang mencela para sahabat maka dia mubtadi. Maka sebagian mereka mengkafirkan orang yang merendahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini tindakannya kaum Syiah Rafidhah yang kemudian pemikiran mereka diadopsi oleh Syed Qutb. Dari kalangan tabi'in, jangan tanya lagi. Dulu dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan kaum Mu'tazilah pendewa akal, mereka merendahkan para ulama sunnah dengan julukan-julukan yang merendahkan ilmu mereka. Di antara yang terkena ialah Al-Imam Muhammad bin Sirin wal Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah. Ada salah seorang tokoh Mu'tazilah yang diklaim oleh seluruh para ulama sebagai Mubtadi Umbal, Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, mengomentari ilmunya Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah rahimahullah, dan juga yang lainnya mengatakan ilmunya mereka itu la yakhruju min sarawil nisa. Apa maknanya? Apa maknanya? Mereka mengatakan ilmunya orang-orang itu tidak pernah keluar dari itu. Hah? Kita sepakat ya? Apa tahu saya? Tidak pernah keluar dari sirwalnya kaum wanita. Yakni yang dibahas cuma haid, nifas, haid, nifas, haid, nifas. Hah? Tak kelar-kelar. Itu sudah ada di zaman dahulu. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam, bentuk pelecehan mereka kepada para ulama. Sekarang muncul lagi persis dengan bahasa yang sama dilontarkan oleh tokoh Hizbiyyin masa kini, ya bukan sama sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu, dari Kuwait. Nah, orang yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq itu yang dulu memimpin Hiyautur Al-Kuwaitiyah, Jumiyah Ihya'ul Quran yang dari Kuwait, menjuluki gurunya sendiri Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syangkiti rahimahullah, gurunya sendiri, tokoh tafsir pada masanya, tokoh fikih pada masanya, tokoh usul fikih pada masanya, tokoh bahasa pada masanya, dan seluruh ulama kibar pada masa itu dengan bahasa yang persis kayak tadi, langsung dengan tanpa kedengar-dengar lagi. Mereka mengatakan mereka itu ulama haid dan nifas langsung. Tadi kan masih menggunakan bahasa kinayah gitu ya. Ilmunya tidak keluar dari sirwalnya wanita. Yang ini langsung mereka itu ulama haid dan nifas. Tidak mengerti yukul wakil. Tidak mengerti bagaimana kenyataan realita umat. Bagaimana kondisi muslimin di Bosnia. Kondisi muslimin di Palestina. Kondisi muslimin di mana lagi? Di Afghanistan dan segala macamnya itu. Tak paham mereka. Oh, iya, dikatakan sebagai ulama haid. Allahu musta'an. Dan terus sampai sekarang ini barakallahu fikum, tuduhan-tuduhan ashabul ahwa'i wal bid'ah semakin gencar ditujukan kepada para ulama usunnah dengan berbagai macam tuduhan. Pada masa kibar ulama kita, pada masa Syekhul Albani, Musa bin Baz dan yang lain-lainnya, julukannya lumayan besar. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya yang memimpin dakwah sunnah pada masa itu ialah Umayyah, orang-orang picek, orang-orang buta. Ini omongannya siapa? Anda tahu? Ini omongannya Abdurrahman bin Khalid Jidan. Siapa yang dimaukan dengan orang-orang picek ini, ya kawan? Tanyakan kepada Syekh Masyekhna yang di Saudi yang besar. Yang dimaksudkan oleh Abdurrahman ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah, mufti yang sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan mufti yang sebelumnya lagi Syekh Ahmad bin Atiq kalau masalah itu. Ya semuanya mufti kerajaan Saudi yang ulama besar pada masanya yang besar. Bayangkan melecehkan ulama besar dengan julukan yang semacam ini. Di antara mereka lagi mengatakan ulama-ulama yang ada itu muhannatin. Muhannatin itu ialah mumi-mumi hidup. Mumi itu pada zaman siapa ya? Zaman Mesir kuno, ya. Pada masa Mesir kuno di zamannya Firaun, la'anallah. Di mumi. Tapi masih hidup. Ya apa? Tengkorak berjalan begitu. Yang mereka maukan dengan kata-kata itu barakallahu fikum ialah melecehkan ilmunya para ulama. Mereka mengatakan ulama ini badannya, jasadnya, fisiknya hidup di zaman milenium, zaman modern, tapi otaknya, pemikirannya, pemahamannya di zaman purba. Yang dibahas akidah tauhid, akidah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asmaul sifat. Head nifas. Kapan bicara berangkat ke langit? Kapan bicara berangkat ke bulan, ke matahari? Kapan? Itu yang mengucapkan dari kalangan orang-orang harajin, sabulah wa iwal. Mengatakan lagi mereka itu ulama-ulama, sultah, penjilat penguasa. Penguasa minta fatwa A, dikasih fatwa A. Minta B, kasih fatwa B. Minta C, kasih fatwa C. Kalau bahasa sekarang ini, mengatakan mereka itu ialah mawafun, pegawai-pegawai pemerintah. Fatwanya, karena sebagai karyawan. Nah, karyawan pemerintah. Pemerintah mengatakan A, dikasih fatwa A. Mirip, tapi dengan bahasa yang agak berbeda. Allahu musta'an. Di zaman sekarang ini lebih pedes lagi kalau ngomong ya Evan. Langsung tegas. Fulan bin Fulan, seorang alim besar, dajjal. Bayangkan apa? Itu kata-kata yang hanya diucapkan oleh para ulama kita zaman dahulu untuk para perawi-perawi hadis. Dipakai zaman sekarang ini dajjal, dikatakan sebagai kadzdzab, semacam-macam itu. Ini sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi. Sangat nampak jelas kalau ada orang yang kemudian melecehkan, membenci, menjuluki para ulama sunnah dengan julukan-julukan yang semacam ini, itu ciri-ciri Anda itu tidak beres akidahnya, tidak beres prinsipnya, ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Allahumma. Ada yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai alamatun badiatun zahirah, ciri-ciri yang sangat jelas, yang sangat nampak, gampang ngeceknya itu. Allahu musta'an. Di antara yang mereka ucapkan juga untuk merendahkan para ulama sekarang ini dengan bahasa sighar ulama, menjuluki Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wara'ah, dikatakan min sigharil ulama, ulama kecil. Menjuluki Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ulama Yaman, sigharil ulama, ulama cilik. Apa tujuannya mengatakan demikian? Tujuannya untuk menolak fatwa mereka, menolak keterangan mereka, menolak penjelasan mereka terkait dengan penyimpangan-penyimpangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ngerti, dicek orangnya ternyata sudah sepuh. Sudah sepuh, barakallahu. Ala kulli hal, itulah ciri-ciri mereka ikhwan. ciri-ciri yang sangat nampak pada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri-ciri yang berikutnya lagi, ciri-ciri mereka yang juga disebutkan oleh para ulama una ialah takfiru mukhalifihim bighairi dalil. Di antara ciri-ciri ahlul bid'ah yang menyimpang, yang sesat, mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka tanpa dalil. Mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka dengan tanpa dalil. Ini bahasa ulama dulu. Juga termasuk pada bab ini ialah tabdi'ul mukhalif bighairi dalil. Membid'ahkan atau memubtadi'kan semua orang yang menyelisihi mereka dengan tanpa dalil. Allahul musta'an. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya yang berjudul Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Ini bantahan kepada kaum Syiah dan kaum Qadariyah. Beliau mengatakan wal khawarij tukafiru ahlal jama'ah wa kadzalika al mu'tazilah yukafiruna man khalafahum wa kadzalika al rafidah wa man lam yukaffar fusiq wa kadzalika aktsaru ahli al ahwa yabtadi'una ra'yan wa yukaffiruna man khalafahum fi. Kasih mengatakan demikian. Katanya beliau, kaum khawarij mereka mengkafirkan ahlu sunnah, begitu pula kaum mu'tazilah mereka mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka, begitu pula kaum rafidah syiar rafidah mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka. Kalau enggak dikafirkan, difasikkan, dikatakan fasik. Katanya beliau, begitu pula mayoritas ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka membuat sebuah pemahaman bid'ah dan mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka. Allahu akbar. Ini menjadi ciri khasnya ahlul bid'ah yang masa lalu. Mu'tazilah, khawarij, syiah, dan yang lain-lainnya itu bikin pemahaman bid'ah yang menyimpang, dipegang kuat-kuat, yang menyelisih kafir. Yang paling lucu pada kaum Mu'tazilah, tokoh-tokoh mereka itu saling mengkafirkan sama lain. Abu Ali al-Jubai, Abu Ali al-Jubai, tokoh Mu'tazilah pada masanya. Dan yang kedua Abu Hashim al-Jubai, ada yang mengatakan ini mantu sama mertua. Nah, begitu mereka sedang mengadakan perdebatan dalam sebuah permasalahan, tak ketemu. Abu Ali maunya A, Abu Hashim menanya B. Wah, ngotot ribut. Ujungnya salim kafir. Kamu kafir. Yang ini kamu juga kafir. Kafir ba'dhum ba'dhan. Itu pada masa dulu. Kalau masa sekarang ini ya jamaah takfir yang mengkafirkan semua orang yang dikatakan berhukum dengan tanpa hukum Allah dan tanpa perincian yang jelas. Ada pun ciri-ciri zaman sekarang ini bukan takfir tapi tabdi' wa tafsir, membid'ahkan orang lain, menuduh orang lain bid'ah dikarenakan menyelisih prinsipnya dengan tanpa dalil, dengan tanpa hak. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masih hidup sekarang di Riyadh, termasuk apa hay'ah kibar ulama Saudi ya. Dalam buku beliau yang berjudul Zahiratut Tabdi' wat Tafsir wat Takfir wa Bawabithuha, beliau mengatakan wa min alamati ahli sunnati wal jamaah annahum yadun wahidah liannahum ikhwah. Di antara ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah, mereka itu satu tangan dikarenakan mereka bersaudara. Fala yukaffiru ba'dhum ba'dha wa la yufassiqu ba'dhum ba'dha wa la yufattiru ba'dhum ba'dha li'anna hadhihi al-umur hiya simmatul firaqid dhalah. Maka ahlu sunnah satu sama lain tidak mengkafirkan, satu sama lain tidak menfasikkan, satu sama lain tidak memubtadikkan, sebab perkara tadi ciri-cirinya sekte yang menyimpang yang berkata. Saling mengkafirkan ciri-ciri ahlu bid'ah, saling memubtadikkan ciri-cirinya ahlu bid'ah, saling memfasikkan ciri-cirinya ahlu bid'ah. Bahasa zaman sekarang ini, saling menghizbikan ciri-cirinya ahlul bid'ah dengan tanpa dalil, dengan tanpa hak. Semata-mata menyelisihi hizbi, semata-mata menyelisihi mubtadi, semata-mata menyelisihi fasik, semata-mata menyelisihi kafir. Sangat gampang mengucapkan kata-kata yang semacam ini, barakallahu fiik. Ini ciri khasnya orang-orang yang sesat, yang menyimpang, mengkafirkan, menfasikkan, memubtadikan, menghizbikan dengan tanpa dalil. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya pilihkan itu yang ngeri-ngeri dan yang gampang-gampang dicerna dan diamati pada orang-orang yang menyimpang. Mau nambah lagi apa sudah? Sudah dianggap cukup tahu bagaimana ciri-cirinya ahlul bid'ah, orang yang sesat. Cukup atau mau tambah lagi ciri-ciri yang lain? Tambah ya, oke. Allah lupa. Tapi yang jelas yang saya bawakan tadi, ikhwan, ciri-ciri yang sangat-sangat nampak pada mereka. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Prinsipnya mereka menyelisihi akidah, prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat. Cukup ya, kamu ingin berpecahan dengan bid'ahnya, membenci para ulama al-sunnah, memberikan gelar-gelar mereka dengan gelar yang mengerikan, kemudian saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling menghisbikan. Ini ciri khas yang sangat tampak pada mereka. Berapa dari semuanya? 3 atau 4? 3. 3 atau 4. Ganjil, cukup. Saya mau menyampaikan ciri-cirinya al-sunnah. Nanti antum senang sama al-bid'ah, tidak tahu yang mana al-sunnah, nanti antum bingung lagi ya. Jadi ahlu bid'ah KB pada ahlu sunnahnya ini. Allah SWT. Tapi baik kawan. Sekarang kita masuk pada pembahasan ciri-cirinya ahlu sunnati wal jamaah. Sebelum kita masuk pada pembahasan itu ya kawan, yang perlu dipahami, disebutkan dalam riwayat ini orang atau kelompok yang dikatakan selamat dari penyimpangan dan kesesatan ialah al-jamaah. Satu kelompok saja, tidak banyak-banyak, dikatakan sebagai al-jamaah. Sehingga dari riwayat ini para ulama kita menjuluki kelompok yang selamat dengan sebutan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah dikarenakan mereka di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai ahlul jamaah dikarenakan mereka berkumpul bersatu di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga mereka para ulama dari riwayat yang tadi kita baca menjuluki kelompok yang selamat tadi dengan sebutan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Juga dari hadis yang akan dibaca nanti di hadis yang ke-9 nanti insyaallah ya Pak. Para ulama menjuluki mereka dengan sebutan Al-Taifah Al-Mansurah. Ini semua merupakan nama-nama syar'i untuk golongan yang selamat. Ahlu sunnah wal jamaah atau ahlu sunnah atau ahlu jamaah atau al-firqatun najiyah atau Al-Taifah Al-Mansurah. juga dimunculkan nama ahlul hadis wal athar. Ahli hadis, ahlul hadis, ahlul athar. Dinamakan demikian dikarenakan mereka adalah orang-orang yang kembali kepada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada athar para sahabat dalam beragama. Tidak menggunakan akal, tidak pula menggunakan perasaan ataupun yang lainnya, tapi menggunakan hadis Rasul dan atharnya para sahabat. Dan mereka juga sekarang ini disebut dengan Salafiyun. Itu nama yang dimunculkan oleh para ulama una terdahulu juga. Dan yang memasyhurkan nama ini ialah pada masa-masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan menjadi masyhur di zaman sekarang ini dimasyhurkan oleh para ulama una. Salafiyun, Salafiyin, satu orang namanya Salafi, dakwahnya dikatakan dakwah Salafiyah, manhajnya manhaj salaf. Makna Salafi atau salaf ialah kembali kepada pemahaman salafun salih dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Salafun salih ialah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan imam-imam terkemuka setelah mereka sampai sekarang ini. Paham ya? Sehingga dikatakan Salafi adalah orang-orang yang kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga Al-Kitab wa Sunnah tidak dipahami dengan akal semata atau dengan ra'yu semata atau dengan adat semata atau dengan kejahilan semata atau dengan tokoh bulan, tokoh alan. Tidak. Tapi memahami Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini semuanya nama-nama syar'i dan tidak sekedar nama, tapi mengandung konsekuensi yang berat. Taib. Dari sinilah para ulama kita menyebutkan definisi. Ini ulangi lagi ya, Honya. Penyebutan definisi golongan yang selamat dengan nama-nama yang banyak tadi. Namanya banyak, satu golongan saja. Definisinya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil dalam Majmu'ul Fatawa. Tatkala beliau mendefinisikan Ahlus Sunnah, kelompok yang selamat, beliau mengatakan humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ahlus sunnah itu ialah orang-orang yang tamassuk, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul serta apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik, berpegang teguh dengan kitab Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Itu intinya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, Al-Qurtubi. Dia termasuk ulama besar Andalusia yang sekarang Spanyol. Beliau menyatakan, mendefinisikan Ahlus Sunnah, dan definisinya lebih mencakup terkait generasi. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, wa ahlu sunnatil ladzina nadzkuruhum ahlul haq wa man adahum fa ahlul bid'ah. Ahlu sunnah yang kami sebutkan tadi, mereka adalah ahlul haq, Dan yang selain mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ahlu sunnah yang kami sebutkan tadi adalah ahlul haq. Dan yang selain mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Kemudian beliau memerinci. Siapa ahlu sunnah itu? Fa'innahumus sahabatu radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyari tabi'in. ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليه. Beliau mengatakan sesungguhnya ahlu sunnah itu ialah para sahabat. Langsung menyebut mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semua orang yang menelusuri manhaj mereka dari kalangan tabi'in, para sahabat dan para tabi'in yang satu manhaj dengan para sahabat. Kemudian ahlul hadis, mereka adalah para ulama ahli hadis. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha ahli fiqih, generasi demi generasi sampai hari kita ini. Ya, para sahabat jelas, para tabi'in yang sama dengan para sahabat, kemudian para ulama ahli hadis dan seluruh ulama-ulama yang lain, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli bahasa dan segala macamnya yang sama dengan mereka. Generasi demi generasi sampai zaman kita sekarang ini. Antum termasuk yang sebelah mana ini? Sahabat? Bukan. Tabi'in? Ulama ahli hadis? Ahli fiqih? Ahli tafsir? Ahli bahasa? Bukan semua. Dari generasi ke generasi sampai zaman sekarang ini. Terus dia, itu mengawal Bu Ikhwan. Belum mengatakan setelah itu. Katanya beliau, wa man iqtada bihim minal awam, dan seluruh kaum muslimin yang awam sekalipun, seluruh kaum muslimin yang awam yang mengikuti jejak langkah mereka semua di timur bumi ataupun di barat bumi, semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, yang terakhir ini kita bisa masuk. Kita kan termasuk awam, Pak ya. Iya, golongan awam, ahli hadis bukan, ahli fikih bukan, ahli tafsir bukan, ahli nahwu bukan, ahli bahasa bukan, ulama bukan, syekh juga bukan. Golongan orang-orang awam. Bisa masuk ke dalam rombongan mereka dengan persyaratan harus mengikuti dan menelusuri jejak langkah mereka dalam berprinsip pegangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman Salaful Ummah. Itulah Ahlu Sunnah. Sehingga Ahlu Sunnah itu tidak di apa ya, nggak dikapling oleh kelompok tertentu. Karena bukan kelompok Ahlu Sunnah itu pemahaman. Maka semua saja, siapa saja bisa masuk dalam rombongan golongan yang selamat apabila terpenuhi syarat dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam kesehariannya dia terbimbing dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan memahami alkitab wa sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Anda Ahlu Sunnah. Walaupun Anda enggak ngaku Ahlu Sunnah, walaupun enggak daftar sebagai Ahlu Sunnah, misalnya, Anda Ahlu Sunnah. Para ulama. Hadamah. Ini definisi sekaligus prinsip, sekaligus ciri-ciri. Sehingga bukan slogan kosong, tapi betul-betul penuh dengan konsekuensi berat. Isinya sekarang ciri-cirinya tenang, masih panjang waktunya ya Pak. Saya perpanjang supaya kita betul-betul mantap mengetahui siapa Sunni, siapa bid'i. Baik. Sekarang kita sebutkan kriteria-kriteria, sifat-sifat dan ciri-ciri seseorang tadi dikatakan sebagai ahlus sunnah, dikatakan sebagai firqatun najiyah, dikatakan sebagai taifah al-mansurah, di zaman sekarang dikatakan sebagai seorang salafi. Yang pertama, dan yang merupakan ciri-ciri yang terutama, saya sebutkan bahasa Arabnya, tahkimul kitabi was sunnati sahihah fi kulli qadiyatin min qadayal hayah sawa'un akanat aqidatan am ibadatan am sulukan am muamalatan khususan inda tanazu'. Yang artinya, ini sifatnya seorang salafi, sifatnya golongan yang selamat. Mereka menjadikan Al-Quran dan sunnah yang sahihah sebagai hakim mereka. Menjadikan Al-Quran dan as-sunnah as-sahihah sebagai hakim mereka. Yang memutuskan semua aktivitas kehidupan mereka. Yang memutuskan, yang menghakimi semua aktivitas kehidupan mereka. Baik akidahnya atau ibadahnya atau suluknya, akhlaknya atau muamalahnya atau yang lainnya, khususnya ketika terjadi perbedaan paham. Itu ciri-cirinya ahlus sunnah. Akidahnya sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dakwahnya, kepribadiannya, penampilannya, kesehariannya, semuanya itu sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Ayo, sehingga total jadi salafi itu jangan cuma akidahnya tok, harus total. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah seluruhnya harus jadi salafi. Artinya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fiik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, perintah untuk kembali kepada prinsip di atas. Di An-Nisa ayat yang ke-59. Allah mengatakan dalam firman-Nya pada penggalan ayat, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berbeda pendapat dalam suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Perintah untuk kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul pada masa hidupnya, kembali kepada sunnah Rasul sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab was sunnah jelas ya teman. Ayat yang kedua di An-Nisa ayat yang ke-65. Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengecam, mengancam orang-orang yang tidak mau menjadikan Rasul sebagai hakim. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, sungguh demi Allah, mereka tidak beriman, tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan persengketaan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat hati di jiwa mereka dan mereka pasrah dengan sepenuhnya. Belum beriman. Maka termasuk konsekuensi iman, kita harus menjadikan Rasul sebagai hakim. Kalau tidak, belum mukmin. Ingat, belum mukmin. Kita akan mengatakan belum sempurna imannya, tidak. Yang dikatakan oleh para ulama dalam ayat ini nafyus sihah, meniadakan keabsahan iman, bukan meniadakan kesempurnaan iman. Paham ya? Belum beriman, belum mukmin. Kalau Anda tidak menjadikan Rasul sebagai hakim dalam menetapkan semua perkara-perkara Anda. Barakallah. Ini ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri-ciri yang kedua barakallahu fikum ialah al-i'tina'u bitauhid, memperhatikan permasalahan tauhid. Ini merupakan ciri khas para anbiya wal mursalin dan para pengikut. Mereka betul-betul memberikan tauhid porsi yang sangat besar dibandingkan dengan yang lain. Dikarenakan tauhid merupakan da'atul anbiya wal mursalin, dikarenakan tauhid merupakan inti daripada agama ini. Ayatnya sangat banyak dan antum paham insyaallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para setiap umat orang rasul untuk menyerukan hendaklah engkau semua beribadah kepada Allah dan jauhlah taghut. Maka ciri-ciri seorang sunni dan ciri-ciri dakwah salafiyah, dakwah sunnah, mereka betul-betul sangat perhatian dengan masalah akidah, sangat perhatian dengan masalah tauhid, memulai dakwahnya dengan tauhid, di tengah-tengah juga dengan tauhid, di penghujungnya juga dengan tauhid. Dan memang tujuan dakwah salafiyah ialah mentauhidkan umat manusia. Mereka semuanya bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, dan selamat dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya ketauhidan. Ini ciri khas ya. Ini yang membedakan antara dakwah sunnah dengan dakwah hizbiyah. Rata-rata dakwah-dakwah yang bid'ah itu, mereka tidak perhatian dengan masalah tauhid, tidak perhatian dengan masalah akidah. Tauhid kalau akidah mereka kesampingkan. Dikesampingkan bahkan mereka rela dan berani menerjang norma-norma akidah dalam rangka untuk dakwah. Sebagian mereka sibuk dakwah dengan politiknya, sebagian mereka sibuk dakwah dengan ininya, dengan yang lain-lainnya. Lupa dengan Allah. Ini pendalamannya dengan mendalami kenyataan yang ada di tengah-tengah umat, pergerakan-pergerakan dakwah yang ada di tengah-tengah umat. Rata-rata dakwah-dakwah yang menyimpang itu dikarenakan mereka sangat jauh dari bimbingan tauhid, bimbingan akidah yang benar, bimbingan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ciri yang berikutnya, di antara ciri-ciri ahlu sunnah ialah ihya'u sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, ila ibadat wasuluk wa jami' marafiqul hayah. Ciri-ciri mereka ialah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah mereka, dalam aktivitas mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka, sehingga mereka pun menjadi orang yang sangat asing ya, ikhwan, di tengah-tengah masyarakatnya dikarenakan prinsip tadi. Ini ciri-ciri sekaligus konsekuensi. Enggak cukup mengatakan saya salafi. Enggak cukup menyatakan saya ikut kajian salaf. Enggak cukup mengatakan saya sudah kenal salaf. Atau kenalan gimana ya? Ini kan bahasa-bahasa umum orang sekarang ini. Alhamdulillah kajian-kajiannya kajian salaf. Enggak cukup, Pak. Ada konsekuensinya, Pak. Di antara konsekuensi dan segala ciri-cirinya, Anda harus menghidupkan sunnah Rasul pada kehidupan Anda. Ibadah kita harus sesuai dengan contoh sunnah Rasul. Dari semua ibadah yang ada. Muamalah kita juga harus mencontoh muamalah Rasul. Jual belinya sunnah, pernikahannya sunnah. Apalagi ikhwat, kalau perceraian talak ya sunnah. Apalagi ikhwat, jihadnya sunnah, kepribadiannya juga semuanya sunnah, akhlaknya sunnah, penampilannya sunnah, semuanya sunnah. Itu yang berat. Allahu musta'an. Maka dituntut untuk mempelajari sunnah supaya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ada orang yang mengaku dirinya salafi, ngajinya di kajian-kajian salaf katanya, tapi perilakunya beringas. No. Ketemu orang kayak robot berjalan, di remote dari belakang gitu ya, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Artinya ketemu orang tidak nyapa, tidak salam, enggak tegur dan segala macamnya. Perangainya kasar, perangainya kaku, akhlaknya tercela dan segala macamnya. Suka menghibai orang, suka ngerumpi, suka adu domba dan segala macamnya. Enggak cocok. Saya ngaji di salafi. Ya sampai ini ngaji di salafi, tentu prinsip salaf tidak mengajarkan demikian. Konsekuensi pemahaman salaf belum sempurna pada bapak. Jangan mencoreng-moreng muka prinsip salaf yang mulia ini dengan perbuatan bapak. Saya salafi Ustaz, tapi masih gemar dengan ritual-ritual klinik. Masih gemar dengan ziarah-ziarah yang bid'ah, masih senang mengejar ngalap barokah di kubur-kubur wali dan segala macamnya itu. Saya itu salafi Ustaz, saya ngajinya di salaf. Maaf, konsekuensinya cukup berat. Tidak semudah yang Anda omongkan para ulama itu. Saya adalah seorang sunni, kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah Ustaz. Tapi senangnya berteman dengan hizbiyyin, berteman dengan ahlul bid'ah, kerjasamanya dengan hizbiyyin, kerjasama dakwahnya dengan hizbiyyin, kerjasama bangun pondoknya dengan hizbiyyin dan segala macamnya. Maaf, tidak semudah yang Anda bayangkan. Prinsip salaf dan prinsip al-sunnah diantaranya harus jauh. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Tidak boleh ta'awun dengan orang-orang yang menyimpang. Dan demikian teruskan ya, Pak. Para kawan. Dari contoh-contoh yang ada. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. sehingga tidak mudah jadi orang baik, tidak mudah jadi golongan yang selamat, tidak mudah mendapatkan surganya Allah di hari kiamat. Semuanya penuh dengan resiko dan konsekuensi. Di antaranya ini, betul-betul menampilkan dan menghidupkan sunnah Rasul dan semua aspek kehidupan kita. Sampai pun dalam bentuk berpakaian ya, Pak. Harus nyunnah. Tidak boleh pakaian yang tasyabbuh dengan kufar, atau tasyabbuh dengan orang fasik, atau pakaian yang tasyabbuh dengan perempuan, atau perempuan tasyabbuh dengan laki-laki dalam perkara pakaian. Rambut juga begitu. Tidak boleh rambut, potongan rambut yang menyerupai potongan orang kafir, atau potongan orang fasik, atau yang semisalnya. Itu semua diatur dalam Islam dengan sempurna, dengan lengkap. Maka di antara ciri-ciri seorang sunni sejati, golongan yang selamat, menampilkan dan menghidupkan semua sunnah tadi ya kawan, secara kafah. Itulah makna ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara formalitas dan seterusnya. Dari sini para kawan-kawan, tidak ada istilah salafi akidahnya, tapi tablet akhlaknya. Udah bisa. Atau salafi akidahnya, tapi IM pergerakannya. Udah bisa. Nah, terima ya, kawan. Atau apa lagi? Salafi akidahnya, tapi sufi ritual ibadahnya. Udah bisa. Nggak terima ya, kawan. Semuanya harus sunnah. Semuanya harus dengan pemahaman salaful ummah. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya harus dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiik. Mereka pun tidak asing. Dan itulah yang dimaukan dengan sabda Rasul, bada' al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana pula, maka bergembiralah bagi orang-orang asing. Ingat, asingnya bukan karena Anda kurang ajar, bukan karena Anda akhlaknya bejat, bukan Anda itu orang yang suka bid'ah, bukan Anda orang yang suka syirik, tidak. Tapi asing di tengah-tengah umat dikarenakan sunnah Rasul yang Anda amalkan, yang Anda tampilkan, yang Anda hidupkan. Asing akidahmu di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan praktek kesyirikan, kekufuran, dan segala macamnya itu. Apalagi bid'ah. Asing ibadahmu di tengah-tengah masyarakat yang tidak perhatian dengan bimbingan Rasul dalam hal ibadah. Sholatmu aneh sendiri. Shofmu aneh sendiri. Gitu ya. Pakaianmu aneh sendiri. Akhlakmu aneh sendiri. Muamalahmu, jual belimu, daganganmu, semuanya aneh sendiri. Pernikahanmu juga aneh sendiri. Yang lainnya menggunakan rame-rame, Masya Allah. Orjen tunggal dipanggil. Artis ibu kota dipanggil. Artis lokal dari Surabaya juga banyak dipanggil. Band ini panggil, band itu dipanggil. Meriah, banyak dayang-dayang yang bertebaran di sana kemari. Nah kamu, tidak ada suara hiruk-pikuk yang ramai, tidak ada artis yang menyertai. Allah musta'an. Lain dari yang lain, laki sendiri, perempuan sendiri, acaranya simpel, gampang, cepat, murah, meriah. Barakallah fiik. Pernikahan aneh sendiri. Masalah makanan aneh sendiri. Masalah minuman aneh sendiri. Minumnya, makannya tidak boleh sembarangan, harus yang halal-halal. Cara makannya juga begitu, ada adab yang dibimbingkan sama Rasul SAW. Ketika semua orang makan tangan kanan, tangan kiri, semuanya masuk yang ini dengan tangan kanan saja dengan cara yang bagus dan segala macamnya, duduknya dan segala macamnya. Dalam semua hal Anda itu asing. Asing dikarenakan Anda di atas sunnahnya Rasul di tengah-tengah masyarakat yang sangat jauh dari bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu sifat kriteria Ahlus Sunnah sekaligus konsekuensi sebagai golongan yang Resikonya diasingkan oleh masyarakat. Resikonya dianggap aneh oleh masyarakat. Banyak pihak dimusuhi oleh masyarakat. Gitu Pak ya? Enggak cuma diasingkan, dimusuhi oleh masyarakat. Maka ikhwanatina azzaqullah, memang katanya Rasul, surga itu diliputi dengan perkara yang tak mengenakan. Neraka diliputi dengan perkara yang menyenangkan. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil niran syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tak mengenakan. Neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat. Kepengen surga setengah mati. Harus ngamalkan ini, ngamalkan itu, jangan ini, jangan itu. Harus pakai ini, pakai itu, adabnya ini, adabnya itu, aturannya ini, aturannya itu. Siap dilecehkan oleh masyarakat, dihinakan oleh masyarakat, diasingkan oleh masyarakat dan segala macamnya. Allahu akbar. Tapi bukan berarti barakallahu fikum eksklusif, tidak. Tapi tampilkan akhlak yang baik, muamalah yang bagus, ibadah yang bagus, akidah yang sahihah. Barakallahu fikum, semampu kita insyaallah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, keselamatan akidah dan prinsip dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan selamatnya kita nanti di hari kiamat dari nerakanya Allah tabaraka wa taala, mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Allahul musta'an. Berapa dari sifatnya, Pak? Sama-sama tiga, sama-sama ganjil. Sifatnya buahnya puluhan, bukan cuma tiga, puluhan. Yang ringkasnya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman salaf. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalamnya berlepas diri dan sangat jauh dari ciri-ciri ahli bid'ah yang disebutkan. Itulah golongan yang selamat dan yang tadi golongan yang sesat. Maka para kalau kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini tidak punya pilihan lain, hanya dua pilihan: masuk rombongan golongan selamat ataukah masuk rombongan golongan yang sesat. Orang yang ingin bahagia dunia akhirat, maka dia tentu akan memilih jalan hidup yang ditempuh oleh golongan yang selamat dengan segala konsekuensinya. Siap untuk menderita di dunia untuk kebahagiaan akhirat. Dan tentu pula dia tidak akan mau menelusuri jalan hidupnya orang-orang yang sesat, yang mungkin nikmat dalam urusan dunianya tapi sengsara nanti di hari kiamat. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jam 11 lebih. Ada yang mau tanyakan silakan. Tanggung-tanggung ya, tanggung tak. Semua kan sifat-sifatnya takut tak selesai. Sekarang ini volume pertanyaan. Baik, apakah ibadah seseorang ahlu bid'ah itu diterima oleh Allah apabila diantara salah satu amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlas karena Allah Taala? Baik, tentang masalah ini dibahas oleh para ulama kita tatkala membahas sabdanya Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia terlepas. Juga satu maksud yang lain dengan lafaz yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan bid'ah pada urusan kita ini, maka tertolak. Dari riwayat ini diambil faedah oleh para ulama kita bahwasanya amalan ahlul bid'ah itu tertolak. Ini prinsip secara umum. Namun ada perincian di situ. Ini disebutkan oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam, kitab yang paling bagus membahas tentang hadis perpecahan umat dan membahas masalah bid'ah. Ialah kitabnya Asy-Syatibi, judulnya Al-I'tisam, 2 jilid tebal. Beliau mengatakan dalam bukunya itu terkait dengan ahlul bid'ah yang punya kebid'ahan dan amalannya, ada dua keadaan, kata beliau. Keadaan yang pertama, seseorang atau ahlul bid'ah yang kebid'ahannya itu hanya ada pada 1-2 amal, maka amalan dia tertolak pada amalan-amalan yang di situ ada bid'ahnya dia. Paham ya? Adapun yang selain itu, yang tidak ada unsur bid'ahnya dia di situ, dan dia sesuai dengan contoh Rasul dan ikhlas karena Allah, maka makbul, diterima. Keadaan yang kedua, bid'ahnya itu meliputi seluruh amalan. Bid'ahnya itu meliputi seluruh amalan. Maka berarti, kata beliau, seluruh amalan tadi tertolak. Bid'ah yang meliputi seluruh amalan, bid'ah yang merupakan prinsip. Seperti bid'atul akal. Bid'ah merujuk kepada akal dalam beragama. Berislam rujukannya ialah akal. Yang hak sesuai dengan akal, yang batil yang menyelisih akal. Bid'ah yang semacam ini meliputi seluruh amal-amalnya dia. Maka dikatakan sama beliau, semua amalnya tertolak dikarenakan di situ ada unsur kebid'ahan. Paham ya? Adapun yang selainnya, yang bid'ahnya hanya beberapa poin saja, pada amal ini saja atau itu saja, maka yang tolak ialah amal-amal yang di situ ada bid'ahnya dia. Adapun yang selain itu diterima kalau sesuai dengan syarat diterimanya amalan. Allahul musta'an. Masyaallah. Dari belakang juga ada ya. Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-31 sampai 32 diterangkan sifat orang-orang yang mempersekutukan Allah, kaum musyrikin, yakni berpecah belah dalam agama. Ayatnya ialah wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan kalian jangan termasuk golongannya kaum musyrikin, dari kalangan orang-orang yang mau bikin perpecahan pada agama mereka, masing-masing sekte berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Pertanyaan. Insyaallah. Dalam masalah ijtihadiyah atau khilafiyah yang akhirnya menyebabkan perpecahan pada suatu kelompok, maka apakah keduanya berbuat kesyirikan atau hanya salah satunya? Wah, ini pertanyaannya lain dengan ayatnya. Tahu tanyanya, kalau ada orang yang ikhtilaf atau ada perpecahan dalam perkara ijtihad, apakah berarti mereka semua berbuat kesyirikan? Jawabnya tidak. Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan tentang sifatnya kaum musyrikin. Di antara sifatnya kaum musyrikin membuat perpecahan pada agama. Maka ketika ada orang-orang yang membuat perpecahan pada agama mereka, pada dia ada sifatnya musyrikin. Ada sifat perangainya kaum musyrikin. Itu bahasa yang tepat. Jangan dipahami orang yang membuat perpecahan pada agama berarti musyrik. Oh tidak. Berarti syirik. Oh tidak. Artinya sifatnya, pada dia sifatnya kaum musyrikin, yaitu membuat perbedaan pada Allah. Taib. Lalu sikap apa yang harus diambil saat hal itu terjadi pada diri kita? Taib ikhwan, perkara-perkara ijtihadiyah adalah perkara-perkara hasil ijtihadnya para ulama. Masalah ijtihadiyah itu adalah yang pertama, masalah-masalah hukum yang tidak ada nas dalil Al-Quran dan Al-Hadis padanya. Masalah-masalah hukum yang tidak ada nas dalil Al-Quran dan As-Sunnah padanya. Sehingga kembalinya kepada ijtihadnya masing-masing ulama. Atau yang kedua, permasalahan-permasalahan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang mana masing-masing dalilnya itu sangat kuat, sama-sama kuat. Pendapat yang pertama sangat kuat argumentasinya dengan ayatnya, dengan hadisnya. Pendapat yang kedua juga demikian, sama-sama kuat argumentasinya. Ini juga dikatakan ijtihadiyah. Sehingga kembali kepada ijtihadnya masing-masing orang untuk memilih mana pendapat yang paling mendekati kebenaran. Dalam masalah ijtihadiyah barakallahu fikum, tidak boleh ada pengingkaran. Paham ya? Tidak boleh ada pengingkaran. Yang disyariatkan ialah toleransi dan saling menghormati. Mananya Anda pilih, mana pendapat yang paling Anda yakini benar, amalkan dengan konsekuensinya. Dan Anda harus menghormati pendapat lain yang berseberangan dengan Anda. Ingat dalam masalah ijtihadiyah dalam dua keadaan tadi. Barakallahu fikum. Yang tercela ialah kalau sampai terjadi pengingkaran pada perkara tadi, masalah ijtihadiyah ilmu, atau sampai terjadi yang namanya fanatik, ta'assub kepada satu pendapat dengan tanpa yang lain. Maka pendapat A, kemudian dia fanatik dengan pendapat A ini, kemudian dia mencela, mengecam pendapat B sampai pada tingkat permusuhan, sampai pada tingkat saling mentahdir, sampai pada tingkat saling memboikot, sampai pada tingkat saling membid'ahkan. Nah, ini yang tercela, termasuk iftirakun din, melanggar prinsip. Tapi kalau enggak ada poin-poin yang semacam ini, normal. Ada. Sehingga harus dibedakan semua pembahasan yang ada. Ini harusnya tema khusus ya, Pak. Pembahasan tentang mafhum khilaf. Bagaimana pemahaman khilaf di kalangan para ulama, sehingga kita tepat dalam bersikap ini. Yey. Pertanyaannya insyaallah ya, susah jawabnya ya. Bagaimanakah sikap kita ketika terjadi perpecahan? Itu harus kembali kepada mafhum khilaf. Kalau perpecahan antara muslimin dengan kufar, jelas milih Islam. Kayak gitu ya. Kalau perpecahan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, milih ahlu sunnah. Benar? Ini jelas. Anda jangan tanya ini, Pak. Ini bukan lagi pertanyaan yang saya tanyakan. Kalau khilaf antara ahlul Islam dengan ahlul kufur, ya ahlul Islam yang dipilih. Khilaf antara ahlul sunnah dengan ahlul bidah, ahlul sunnah dipilih. Yang dibahas bagaimana kalau ada khilaf dalam perkara hukum syar'i. Rinciannya yang tadi itu. Ketika masalah ijtihadiyah dengan dua keadaan di atas, maka pilih pendapat yang paling Anda mantepi, amalkan dengan konsekuensinya, toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallah. Tinggal satu poin lagi. Iyalah masalah khilaf. Bukan masalah ijtihadiyah. Masalah khilaf. Ada khilaf yang dhaif. Ada khilaf yang la yu'tabar. Ada khilaf yang lemah. Ada khilaf yang tidak dianggap. Khilaf yang tidak dianggap ialah kalau ada khilaf yang menyelisihi dalil atau menyelisihi ijma'nya ulama. Dalil ayat hadis jelas A, ternyata ada yang punya pendapat B tanpa dalil. Tidak dianggap. Para ulama sudah sepakat hukumnya A, ada yang mengatakan B tanpa dalil. Tidak dianggap. Khilaf yang layu tanda. Ini diikari, kabur diikuti. Khilaf yang dhaif, khilaf yang lemah ialah khilaf di antara para ulama yang satu sangat kuat argumentasinya, yang kedua lemah argumentasinya. Mungkin karena dhaif riwayatnya atau sisi argumentasi yang kurang akurat dan segala macamnya lemah, sehingga yang diambil yang rajih, yang kuat, yang lemah ditinggalkan. Para ulama. Tapi yang dimaukan sekarang perpecahan. Bahasa perpecahan itu konotasinya tercela. Berarti perpecahan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Sikapnya harus dan wajib memilih prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Barakallah. Seseorang melakukan perbuatan dosa besar, misal zina, dan tersiar di khalayak umum. Orang tersebut dituntut untuk mengakuinya di depan umum. Bagaimana pandangan syar'i dalam masalah itu? Loh. Kalau pandangan syar'i ini kan terkait dengan qadzaf. Yang namanya qadzaf tuduhan zina. Gitu ya. Dalam syariat harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan langsung kejadiannya. Iya Pak. Ini cara pertama untuk mengetahuinya. 4 orang saksi yang langsung menyaksikan kejadiannya. Tembak masuk ke dalam sumur. Kalau ada 4 orang saksi, tidak usah disuruh untuk ngakui. Ah, sudah ada 4 saksi langsung saya bersaksi lihat. Iya. 4 saksi mengatakan iya, saya lihat sendiri. Langsung dihukum. Langsung dihukum. Walaupun dia, oh enggak kok saya tidak berbuat begitu. 4 orang saksi langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu nasul ayah. Nasul ayat. Atau cara yang kedua untuk mengetahuinya. Al-i'tiraf. Pengakuan dari pribadi sang pelaku. Al-i'tiraf Sayyidul Islam. Pengakuan itu merupakan pokoknya dalil. Bukti yang sangat akurat. Ngaku dengan tanpa dipaksa, dengan tanpa tekanan, dalam kondisi sedang waras, nggak sedang mabuk dan semisal, datang dengan sendirinya kepada pemerintah mengatakan Pak saya berzina. Penguasa jangan langsung terima, cek dulu, si orang ini diperiksa dulu, jiwanya sedang sehat ataukah lagi berpenyakit. Cek dulu, sehat, ada masalah. Jiwanya sehat, enggak shock, enggak stres, enggak segala macamnya. Cek lagi, mungkin lagi mabuk. Enggak ada aroma alkohol. Enggak ada mabuknya. Ditekan orang barangkali? Oh tidak. Betul-betul mengakui dengan sendirinya dengan tanpa tekanan segala macamnya. Sudah, langsung dihukum. atau dengan bukti-bukti yang betul-betul akurat dan terpercaya. Yang namanya bayyinah, bukti itu semua yang bisa memperjelas hukumnya. Entah dengan paparsi, entah dengan pengakuan, atau dengan bukti-bukti yang jelas. Seperti di video kejadiannya ini. Para kawan. Ini juga kalau menerima, dicek dulu apakah rekayasa ataukah asli tanpa rekayasa. Zaman sekarang ini semua sudah canggih, Pak. Kepala orang aja dirubah dengan wajah yang lain bisa ya? Ya apa enggak? Nah, badannya pelacur, kepalanya ustaz, ya bisa. Nauzubillah min dzalik. Ya iya. Paham, terjadi. Ada sebagian syekh yang Allah taala demikian tidak demikian. Siapa syekh siapa begitu muncul di internet telanjang bulat. Geger. Cek rekayasa badannya orang lain tapi kepalanya syekh. Sehingga harus betul-betul diteliti oleh ahlinya. Kalau itu namanya apa? Badan apa yang begini? Yang meneliti ini bagian apa? Yang meneliti ini video ini asli, rekayasa atau apa? Al-Muhim lah, paham. Cek, kalau ternyata memang asli, bukan rekayasa, dan betul-betul memang adegannya itu kelihatan itunya. Kalau cuma tidak kita begitu ya, tidak bisa. Harus timbah masuk dalam sumur. Tahuan, hukum. Kalau kemudian saksi empat tidak ada, pengakuan tidak ada, yang ada cuma mungkin kasak kusuk berita, atau mungkin video yang tersebar di masyarakat, belum terbukti dengan akurat, suruh ngaku. Dan bisa. Dalam prinsip Islam disebutkan kaidah para ulama, idra'ul hudud bisyubhat. Idra'ul hudud bisyubhat. Tahan hukum had itu dengan syubhat. Jangan sampai dijatuhkan hukum had dengan adanya syubhat. Sekecil apapun syubhat, ada alasan yang bisa dipakai, gunakan supaya jangan sampai terjadi hukum had. Zina hukum hadnya apa ya Pak? Rajam. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah cambuk 100 kali. Kalau tidak ada bukti suruh ngaku, yo kamu sebar masyarakat umum, kamu main sama syubhat kan? Ngaku. Ada apa kok ngaku itu? Buktikan dulu. Kalau tidak ada bukti, yang nuduh itulah yang dicambuk 80 kali. Itu hukum Islam. Upaya untuk menjaga kehormatan seseorang. Emang ada apa ini? Kok kayaknya pertanyaan seru banget ini. Biasanya ada pertanyaan, ada kejadian. Gitu ya. Kejadiannya di kalangan orang-orang yang taat beragama atau tidak? Saya tanyain. Ini pertanyaan terkait dengan majalah syariah. Hadisi nomor 37. Ini Hasan langsung ditampilkan atau dinaikkan sama aja ya. Tapi pertanyaannya kepada saya ya. Bagaimana pendapat Anda Ustaz? Hasan langsung naikkan sama aja. Allahuakbar. Langsung naikkan ke tim redaksi. Saya bukan termasuk jajaran pengurus majalah syariah. Ada nggak nama saya di situ? Tidak ada ya. Memang nggak masuk ya. Sehingga itu jangan lari ke saya, larinya kepada tim sana saja. Setengah. Jam berapa zuhurnya? Oh, sampai lagi. Insyaallah. Pertanyaannya macam-macam ya. Terakhir ya. Insyaallah. Bagaimana mensikapi si fulan yang berprinsip kita tidak boleh mencela ustaz yang terfitnah, yang dianggap semua ustaz yang penting diambil ilmunya, baik yang lurus maupun yang menyimpang. Loh. Allah. Jadi kita disuruh untuk belajar kepada semua orang, yang lurus diambil, yang menyimpang diambil, bahkan sebagian mereka sampai ekstrim mengatakan walaupun dari iblis diambil. Allah. Nah kalau gitulah iya agamanya antum ya. Baik ya, Pak. Saya terangkan sekarang. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan merupakan kaidah penting yang antum harus pahami baik-baik. Terus saya sampaikan ya. Yaitu antum harus beda, harus bisa membedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Menerima kebenaran dengan mengambil, mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran itu diterima dari siapapun, walaupun dari iblis. Menerima ya. Yang namanya orang menerima sudah dalam keadaan punya ilmu dan tahu ini al-haq. Al-haq disodorkan kepada dia, ini al-haq, terimaan. Ngerti dia itu al-haq, terima. Iblis loh yang ngomong, walaupun dari iblis yang ngomong. Kenapa itu al-haq? Al-hikmatu walatul mu'min aina wajadaha fawa haq biha. Hikmah al-haq itu barang hilangnya orang yang beriman. Dimanapun dia mendapatkannya, dia harus dia orang yang paling berhak untuk menerimanya. Itu namanya menerima al-haq. Iblis misalkan, dia mengajari seseorang. Dalam sebuah riwayat mengajari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Keutamaannya tidak akan diganggu oleh mendapatkan penjagaan dari setan sampai pagi harinya. Itu hak atau batil? Taunya hak. Taunya hak. Taunya hak dikarenakan Anda mengambil al-haq itu dari Rasulullah SAW. Siapa Abu Hurairah? Tidak langsung menerima, tapi mencari dulu pembenarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ya Rasulullah begini begini begini. Ketika Rasul mengatakan shadaqallahu wa kadzub, dia benar walaupun dia pendusta. Ketika Rasul mengatakan benar, dia akan diterima. Diterima walaupun yang ngajari iblis. Sekarang Abu Hurairah mencari ilmunya sama iblis ataukah mengambil ilmunya dari Rasul? Dan mencari ilmu itu mencari al-haq, Pak. Mengambil al-haq, mencari al-haq dari siapa? Dari Rasul. Larinya ke Rasul. Ya Rasulullah, begini, begini, begini. Benar itu. Benar ya Rasul. Diambil. Sehingga untuk menerima kebenaran, diterima dari siapapun, Pak. Ya. Misalkan ada orang yang paling kafir di muka bumi ini. Siapa? Wallahualam. Mengatakan dengan statementnya ini. Mengajak dan meminta kepada segenap umat manusia di muka bumi ini untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Misalkan. Hah? Hak atau kebatil? Hah? Hak. Dalam Islam diperintahkan untuk bil walidain. Kamu terima atau tidak? Iya diterima, walaupun dia mengucapkan orang yang paling kafir di dunia ini. Kamu tanya bagaimana pendapat Ustaz tentang ucapan fulan yang kafir itu? Kita katakan ucapannya benar, tapi dia kafir. Adapun mencari, mempelajari dan mengambil al-haq tidak boleh dari semua orang. Tapi harus diambil dari ahlul haq saja. Hadisnya ya kisahnya sahabat yang mulia Abu Hurairah mencarinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama kita. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan dalam ucapannya yang masyhur itu yang sahih riwayatnya, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru an man ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini, al-haq ini adalah din, agamamu. Fanzuru, maka lihatlah, an man ta'khuduna dinakum. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini? Dari siapa? Dikarenakan urusannya mengambil, mempelajari, mencari itu dari orang-orang yang betul-betul istiqomah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selektif dalam mencari guru, bukan ta'assub. Selektif. Kalau ta'assub satu guru saja itu tok wae. Kalau enggak ikut enggak gelem. Itu namanya ta'assub. Yang dikatakan sama A harus benar. Yang menyelisih pasti salah. Itu namanya ta'assub. Tapi kalau selektif itu mencari orang-orang yang istiqomah di atas sunnah. Kok banyak orangnya? Ya diambil dari mereka semua. Ustaz Fulan, Alan, A, B, C, D, E, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Semuanya kok alal haq. Ya ngambil ilmu dari mereka semua. Selektif terkait dengan orangnya. Paham ini? Itu prinsip. Sehingga gak bisa kepada semua orang. Gak bisa kamu mengatakan, ya akhi yang penting kan ngambil ilmunya. Terus mau apa? Ya saya mau belajar sama si orang itu. Orang itu mau ada yang gak beres, senewak-senewak sedikit. Tapi kan sama-sama ngaku salah lah. Kita kan ngambil yang hak, kita ambil yang batil, kita tolak. Allahumma musta'an. Yang pertama menyusui prinsip tadi. Yang kedua, nah kamu tahu dari mana yang ini hak, yang ini batil. Kalau yang datang itu sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullah, mungkin datang gitu ngerti, nah, ngawur bicaranya. Oh, yang ini benar, yang ngawur saya buang, saya terima. Lah kamu itu datang dalam rangka untuk mengambil faedah ilmu, menambah wawasan ilmu. Ya nompo ae. Kamu enggak ngerti ya hak yang mana ya batil yang mana. Kemudian orang yang punya faedah ini tidak menerapkannya dalam semua keadaan dan semua orang. Ini kasih. Ya Pak ya. Saya tanyakan kepada atau tanyakan kepada mereka yang punya kaidah semacam ini yang penting ambil ilmunya, hak terima batil tolak. Apa kamu mau ikut ritual-ritualnya orang sufi itu? Diajak ngalap barokah di kuburan para wali. Tuh, enggak bisa Ustaz, itu bid'ah Ustaz. Loh, jangan dulu. Siapa tahu ada al-haq di dalamnya. Kamu belajar sama mereka, yang hak terima, yang batil tolak, ikut sama mereka. Rombongan bus pariwisata, wisata religi. Allah Ta'ala. Mau mereka seperti itu? Hah? Orang-orang yang punya pemahaman demikian, mau demikian? Loh. Mau atau tidak mau? Tidak mau. Tidak mau. Allah SWT. Sekarang aja langsung ngaji ke orang-orang Syiah itu. Syiah, Rafidhah dan segala macamnya itu. Langsung ke sana aja. Yang al-haq kan diterima dari siapa? Iya, Syiah pun. Mungkin juga ada al-haqnya. Mari ke sana. Apakah dia mau? Tidak bakal mau. Syiah, Ustaz. Bid'ah itu. Bid'ah itu ada yang sebagian, ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang seluruhnya. Para kelas itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada punya prinsip yang hak, ambil, batil, tolak, praktekkan untuk semua yang ada. Apakah mereka mau? Tidak akan. Itu namanya kaidahnya, seenak perut lo sendiri. Kaidah itu tidak demikian ya. Nah, itu jelas. Prinsip kita selektif dalam mencari guru. Oh, subhanallah, orang-orang punya pemahaman seperti ini paling anti tidak mau datang kepada majelisnya tadi. Ya apa ya? Ayo, ayo kajian ini. Oh, enggak, mereka tuh orangnya keras. Langsung. Mereka tuh orangnya begini, orangnya begitu dan segala macamnya. Belum lihat dalamnya. Kita mengatakan, oh, ya, jangan begitu. Datang aja yang hak ambil dan pada tolak. Kan gitu ya? Nyatanya apa? Enggak ada yang mau datang. Tidak ada yang mau datang. Itu namanya kaidah pilih kasih semau perut lo sendiri. Dan jelas batil. Paham ya? Ini bukan pembahasan masalah wawasan, tapi ini prinsip ahli sunnah wal jamaah yang sangat besar, selektif dalam mencari. Bukan melatih ta'asub. Ta'asub satu orang. Yang ini banyak pihak, tadi harus selektif dicari orang-orang yang betul-betul istiqamah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil ilmu dari mereka. Dan jangan menjadi kelinci percobaan, coba-coba belajar dari semua orang, siapa tahu ada yang benar atau ada yang salah. Hidayah mahal. Istiqamah susah. Al-haq itu susah dipegang. Banyak godaan, banyak rintangan. Jangan sampai Anda hilangkan al-haq, hilangkan istiqomahan, hilangkan hidayah dengan semata-mata upaya untuk mencicipi dan mencoba semua yang ada tadi dengan prinsip yang atil. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan yang belum terjawab mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.